لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-103 104 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kebesaran dirinya. Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidaklah bisa dilihat oleh pandangan. Wa huwa yudrikul absar, bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluknya, melihat seluruh makhluknya. La tudrikul absar, yakni tidak ada seorang pun di dunia ini dalam kondisi hidup dia bisa dan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, araita rabbak, apakah engkau pernah melihat Rabbmu, melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, nurun anna arahu, cahaya yang menjadi tabirnya, bagaimana bisa aku melihatnya. Demikian juga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menampakkan dirinya sehingga Musa bisa melihat Allah tabaraka wa taala, Musa pun mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu sehingga aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu melihat aku di dunia ini karena kekuatan manusia di dunia ini sangatlah lemah. Barakallahu lan tarani walakin indur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, akan tetapi tengoklah ke gunung ini, jika sekiranya gunung ini masih tetap kokoh kuat di tempatnya, maka engkau pun akan bisa melihat aku. Baik. Walakin udru ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya untuk gunung ini, maka gunung ini pun meledak, hancur, berantakan. Bahkan Nabiullah Musa pun terlempar sehingga pingsan. Jadi, ketika Nabiullah Musa siuman, sadar dia dari pingsannya, beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidulah di sini ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah mengatakan tidak mampu, siapapun tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena siapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tabir cahaya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya cahaya ini yang merupakan tabir Allah Subhanahu wa taala disingkap, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh makhluknya. karena ketidakmampuan makhluk-makhluk ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Beda keadaannya ketika orang-orang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam taib surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan makhluk-makhluknya ke alam akhirat. Kondisi fisik mereka sudah tidak sama lagi dengan kondisi mereka di dunia. Barakallahu bikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala baik, ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir yang mahjub, ditabiri oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Baik. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah membuat tabir antara dirinya dengan orang kafir, berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk orang-orang mukmin untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada saat itu ketika mereka di dalam surga, wajah mereka berseri-seri sambil memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Baik. Bulan purnama, la tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Kalian semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempat kalian masing-masing. Yang disamakan di sini adalah cara melihatnya, bukan Allah disamakan dengan bulan. La, karena Allah laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun. Ini menjadi keyakinan kita. Melihat Allah Subhanahu wa taala pun di hari akhirat an-nazar, tapi bukan idrak. Barakallahu bikum. Bukan idrak, bukan melihat secara keseluruhan atau melihat secara detail. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, kita bisa melihat bulan, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana sih sesungguhnya bulan itu. Kita lihat indahnya saja, tapi bagaimana secara dekat detailnya kita tidak bisa. Kita tidak tahu bagaimana bulan itu sesungguhnya. Atau para ulama kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah yang maha besar, maka tidak bisa kita meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kita. Jadi seorang tabi'i mengatakan, kalian melihat langit? Maka orang-orang pun mengatakan, iya kami melihat langit. Apakah kalian bisa melihat semua langit? Jadi dalam artian ketika kalian menghadap ke depan, di depan anda bisa melihat langit. Menengadah ke atas juga tetap langit. Nengok ke kanan juga langit, ke kiri juga langit, di belakang juga kalian langit. Barakallahu fikum. Sekali memandang anda tidak bisa melihat secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Namanya adamul idrak. Tidak melihat, bisa melihat secara keseluruhan dan detailnya. Dinafikannya idrak ini bukan berarti dinafikannya ru'yah. Kita bisa dan tetap melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita orang-orang yang beriman dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tertinggi, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim, yakni memandang wajah Allah yang mulia. Tayyib, barakallahu bikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka para penduduk sorga, penghuni sorga, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka minta, maka Allah memberikan semuanya. dan dari kami ada tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tambahan itu adalah an-nadharu ila wajhillah, dan inilah puncak kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, dialah Allah Subhanahu wa taala. La tudrikul absar, tidak bisa diliputi oleh pandangan, tidak bisa nampak di dunia ini, tidak bisa orang melihatnya. Wa huwa yudrikul absar, bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memandang, melihat, mengetahui seluruh makhluk-makhluknya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha mengetahui. Qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah sampai kepada kalian hujjah, burhan, bayyinat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman absara fali nafsi, maka barang siapa yang menerima petunjuk itu, burhan itu, keterangan itu, petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya kebaikan. Fali nafsi, maka kebaikan untuknya. Wa man amiya fa alaiha, dan barang siapa yang buta terhadap petunjuk itu, enggak mau paham, enggak mau tahu, enggak mau peduli dengan tuntunan, petunjuk, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa man amiya fa alaiha, maka kejelekannya untuk dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum bihafiz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan ini. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku tidak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kalian semuanya. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, bukan untuk menjaga. Subhanallah. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin. Adapun untuk menjaga dan mengawasi semuanya, yakni Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk itu. Barakallahu bikum. Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengawasi dan menjaga apapun yang dilakukan, diucapkan oleh anak cucu Adam, dicatat semuanya tanpa kecuali. Subhanallah. Itu bukan tugasnya para rasul. Tugas para rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alal rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban rasul kecuali menyampaikan dengan seterang-terangnya penyampaian. Sejelas-jelasnya penyampaian. Barakallahu fikum. Dua ayat ini memberikan barakallahu fikum keterangan kepada kita tentang besarnya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk telah datang, maka siapa yang menerima petunjuk ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya kebaikan, dan barang siapa yang enggan, maka kejelekan untuk dirinya sendiri. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tuntun kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.